الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini atau di awal pertemuan kita kali ini kecuali meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman dan nikmat tambahan keimanan. Karena ini adalah kenikmatan yang sangat mewah dan sangat mahal bagi kita. Gak ada yang lebih nikmat daripada diberikan keimanan dan ditambah keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan kunci semua solusi dari problematika kehidupan kita. Karena uang tidak bisa membeli semuanya, hadirin. Jaringan yang luas, network itu enggak akan bisa beli kebahagiaan. Sebagaimana kekuasaan itu gagal dalam mewujudkan banyak hal, tapi iman itulah yang mempersembahkan kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sampai di penggalan terakhir dari hadis ini. Dan lagi-lagi setiap penggalan itu mengandung makna yang sangat dalam, sangat kuat, dan menjadi pondasi dan dasar dari kehidupan. Bukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi seumur hidup seorang hamba. Nabi SAW menutup nasihat beliau kepada Abdullah bin Abbas dengan menyatakan, wa anna ma'al usri yusra. Wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah nak, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra. Hadirin Allah muliakan, nasihat Nabi SAW ini mengingatkan kita pada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya surat At-Talaq ayat 7. Ketika Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah mengatakan, liunfiq dhu sa'atim min sa'ati. Hendaknya seseorang itu menginfakkan sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi masih sesuai kemampuan hamba tersebut. Masih sesuai kemampuan hamba tersebut. Lalu berikutnya apa? Baru Allah mengatakan, saya ja'alullah ba'dal usri yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi setiap kesulitan itu ada kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kesulitan yang kita alami itu akan mengantarkan kita pada kemudahan. kan gitu ya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Jadi kemudahan yang kita rasakan saat ini itu akan mengantarkan kita pada kesulitan yang kita rasakan pada saat ini itu akan mengantarkan kita pada kemudahan. Akan mengantarkan kita pada kemudahan. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Konsep ini akan buyar jika kita salah meresponnya. Jika kita salah merespon kesulitan. Makanya kayaknya enggak deh Ustadz. Aku punya temen tuh anti klimaks dari masalahnya, dia bunuh diri. Terus mana kemudahannya? Hadirin, itu salah merespon. Polanya sebenarnya setiap setelah kesulitan itu kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ba'da usri yusra. Dan Allah jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Itu polanya. Tapi ya masalah kita gak sabar. Atau kita salah menyikapi, salah merespon. Akhirnya belum datang ke kemudahan, udah berantakan duluan. Udah hancur duluan. Itulah pentingnya lagi-lagi ilmu jamaah. Biar tepat dalam merespon. Biar tepat dalam menyikapi. Biar tepat dalam menjalani. Karena kalau semua on track, kalau semua sesuai, udah tinggal nunggu waktu aja itu kemudahan. Kalau enggak nanti sore, besok. Kalau enggak besok, lusa. Kalau enggak lusa, 3 hari lagi. Kalau 3 hari, 4 hari lagi. Gitu aja terus Ustaz itu mah PHP. Lo enggak. Allah yang Maha tahu. Dan enaknya, anggap saja kemudahannya sebulan lagi. Allah sudah jamin, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu tadi juga ayatnya tadi. Di surat At-Talaq ayat 7 kan demikian. Ayat surat At-Talaq 7 kan bicara tentang nafkah. Liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan harta itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau yang sedikit hartanya, ya sudah sesuai kemampuannya. Allah tidak bebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi kalau Allah kasih kekuatan dengan angka, misalnya angka 70%, ya udah bebannya mentok-mentok 70%. Gak mungkin 71%. Kalau Allah kasih kita kemampuan 60%, ya bebannya 60% aja. Gak mungkin 60,5%. Mentok-mentok 60%. Lalu Allah katakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi semua tuh udah ada takarannya, udah ada kadarnya. Nah, tapi kan manusia suka mendramatisir. Bukan berat, dia mendramatisir. Jadi seolah-olah tuh di atas kemampuannya, aku udah gak sanggup. Yang bilang gak sanggup tuh siapa, Mas, gitu. Gak ada yang bilang gak sanggup kecuali diri Anda sendiri. Gak ada yang bilang udah gak sanggup kecuali ucapan Anda sendiri. Tapi memang ketika kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu ayat atau hadisnya, itu yang membuat kita terpelosok. Akhirnya alih-alih sampai ketujuan, justru muter-muter gitu. Sebenarnya kita waktu naik mobil itu udah ketakar. Untuk sampai destinasi itu sesuai dengan bahan bakar, atau naik pesawat deh. Naik pesawat tuh itu udah ditakar, kita mau kemana? Ke negara A misalnya. Udah ditakar, itu bahan bakar sampai. Gak ada ceritanya SOP itu bahan bakar gak nyampe. Sampai, atau kalau gak nyampe transit dulu, isi bahan bakar lagi. Jadi pada dasarnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang jadi masalah kalau kita nyasar, akhirnya bahan bakarnya habis di jalan, udah gak sampai destinasi, gak ada pom bensin pula, kehabisan bahan bakar. Terus gak diisi tuh bahan bakar, kehabisan ilmu, ilmunya gak diisi-isi, diajak kajian gak datang, diajak belajar malas, ya habis lah tenaga kita, habis iman itu bertambah berkurang kan begitu, bertambah dengan ilmu dan amal kan. Itu surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah itu hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu imannya bertambah. Imannya bertambah. Jadi memang itu buat jadi masalah. Tapi pada dasarnya fa inna ma'al usri yusra, atau sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ba'da usri yusra, setelah kesulitan pasti Allah buat kemudahan. Itu pasti, pasti Allah buat kemudahan. Setelah pekatnya kegelapan malam pasti ada sinar matahari pagi. Gitu jemaah. Oleh karena itu, ini pentingnya ilmu, ini pentingnya kajian. Ingat, yang membuat kita gagal itu bukan ujiannya, tapi gak tahu ilmunya. Kan gitu ya. Masih ingat ayat yang suka kita bawakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Surat apa tuh? Dan bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda enggak tahu ilmunya? Surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi jemaah yang Allah muliakan, fondasi yang dibangun di dalam diri Abdullah bin Abbas. Nah, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Dan lihat Abdullah bin Abbas kan enggak berpangku di sini aja. Beliau akhirnya menjadi ni'mat turjumanul Quran, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran itu Abdullah bin Abbas. Jadi ngerti konsep, ngerti ilmu, gak bingung gitu, gak panik, gak baper, gak mulesan. Begitu udah masalah mulesan, enggak. Kan ngerti, oh begini, oh ternyata begini, ini cara ngurainya demikian. Gitu hadirin. Jadi nah ini luar biasa sekali lah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan konsep kepada para sahabatnya. Dan pada hadis ini ke sahabat ciliknya sekaligus sepupu cilik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas. Dan sekali lagi, Allah itu akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi akhir dari kesulitan itu kemudahan, jamaah. Tinggal masalah waktu. Dan enaknya Allah gak zolim. Beda kalau kita berinteraksi dengan manusia, bisa jadi kemampuan kita cuma sampai besok, dia gak ada besok, adanya baru 3 hari lagi, dia keluar kota lah. Kalau kemampuan kita tinggal buat besok, sampai besok aja nih. Tapi kalau Allah enggak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jemaah. Itu konsep. Cuman Allah enggak kasih tahu kapan datang kemudahan itu. Kalau setelah. Tapi pasti setelah kemudahan, setelah kesulitan pasti kemudahan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Lalu jamaah sekalian Allah muliakan, sebagaimana pesan ini juga mengingatkan kita dalam ayat yang lebih familiar di telinga kita sebagai orang awam. Kenapa? Karena dua ayat ini ada di juz 30. Surat apa? Surat An-Insyirah atau surat Asy-Syarah ayat 5 dan 6. Ketika Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, menariknya jemaah sekalian, coba perhatikan ayat ini. Terus kita buka lagi tuh surat At-Talaq ayat 7. Coba kita buka lagi surat At-Talaq ayat 7. Jadi ayat ini ada ma'a dan surat At-Talaq ayat 7. Nah, kita lihat di akhir tuh itu ba'da. Jadi di At-Talaq ayat 7 ini lihat bahasa Arabnya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ba'da, setelah. Nah, sekarang kita ke surat Al-Insyirah. Coba kita surat Al-Insyirah. Bukan ba'da dalam kata sambungnya itu, bukan ba'da, tapi ma'a. Ma'a itu dalam bahasa Arab bersama. Nah, itu bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi sama Allah. Inna ma'al usri yusra. Jadi dalam ilmu balaghah nih jamaah sekalian, balaghah itu sastra Arab gitu kalau bahasa simpelnya. Itu ada ada penekanan lebih dari satu. Yang pertama pakai inna. Inna itu fungsinya menekankan. Menekankan. Lalu yang kedua, ta'khir mahaqquhu taqdim. Yang kedua, yusronya itu diakhirkan. Yusro kan ismu inna ya, kalau kita belajar bahasa Arab. Yang belum belajar bersabar ya, insya Allah memang sulit dipahami. Insya Allah pada kesulitan ada kemudahan tadi gitu ya. Nah, yusro itu kalau pada dasarnya itu di awal. Jadi fa'innal yusro ma'al usri gitu, atau fa'inna yusron ma'al usri. Itu apa namanya, pola dasarnya. Tapi ini diakhirkan, fa inna ma'al usri yusra. Itu untuk menekankan, sekali lagi. Menekankan, memfokuskan gitu loh. Lalu itu dua, ketiga lanjut lagi. Nah, coba kita lihat redaksinya lagi. Lalu Allah ulang lagi ini. Ayat berikutnya diulang lagi. Dan lagi-lagi dengan inna, lalu isim innanya diakhirkan. Jadi ada pengulangan. Ada pengulangan kalimat di ayat ke-6. Dan pengulangan itu dalam bahasa menekankan. Coba kalau ibu kita ngulang-ngulang perintah untuk beli cabai keriting ke warung, itu artinya apa? Itu ditekankan, kamu harus beli cabai hari sekarang juga gitu loh. pengulangan itu untuk menekankan. Jadi Allah ingin memberikan pesan dan menekankan bahwa ini tuh benar. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kemudahan itu, jamaah sekalian, itu bersama kesulitan dan setelah kesulitan. Surat At-Talaq tadi ba'da, setelah. Surat Al-Insyirah ma'a, bersama. Bersama. Jadi kemudahan itu bersama dengan kesulitan, lalu setelah kesulitan. Dan yang digunakan, dan kata sambung yang digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas itu kan ma'a. Coba kita lihat redaksi hadisnya yang terakhir, wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya nak ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu bersama kesulitan itu ada kemudahan. Subhanallah, jadi ini luar biasa jamaah sekalian. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang-ulang terus. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Subhanallah. Jadi dalam sebuah kesulitan itu ada banyak, ada lebih dari satu kemudahan. Secara global, bersama dan setelah. Dan bersama kesulitan itu bukan hanya satu kemudahan, ada banyak juga kemudahan. Makanya kan hadirin yang Allah muliakan, para ulama kita seperti Abdullah bin Abbas, Al-Hasan dan lain-lain itu mengatakan, lan yagliba usrun yusrain, sebuah kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Tidak akan pernah. Ketika mereka menjelaskan tentang surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 tadi, mereka katakan tidak pernah satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa? Dalam setiap kondisi itu pasti kemudahannya lebih banyak daripada kesulitannya. Itu udah pasti. Gak pernah diceritanya satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Gitu. Karena ayatnya gitu. Kemudahannya ada bersama kesulitan dan ada setelah kesulitan. Terus Allah pakai nakirah lagi di dalam dua ayat ini. Yusron nggak pakai alif lam, sedangkan usra pakai alif lam. Itu juga memberikan pesan hadirin, yang intinya sekali lagi nggak ada ceritanya dalam sebuah waktu seberat apapun, sepelik apapun, sejelimet apapun, porsi kesulitan lebih banyak daripada porsi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Pasti porsi kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Porsi, sekali lagi, kemudahan itu jauh lebih banyak daripada porsi apa, porsi kemudahan itu pasti lebih banyak dari porsi kesulitan. Itu pasti jamaah, gak ada keraguan di dalam masalah itu. Satu kesulitan gak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Jadi dalam setiap kondisi, mau pandemi, mau hasil swab kita positif, mau orang tua kita lagi sakit atau sedang diisolasi, pasti kemudahannya lebih banyak daripada kesulitan. Itu pasti. Pasti. Makanya jamaah sekalian, yang membuat kita terpuruk itu bukan kondisi, bukan, tapi iman kita kurang, ilmu kita kurang, sehingga salah merespon. Salah merespon, salah paham. Orang kalau salah paham bisa berantakan loh. Gitu. Belum lagi kalau hati kita kotor, udah tambah berantakan. Orang konsepnya demikian. Konsepnya demikian. Dan lagi-lagi konsep ini disampaikan ke anak kecil, jamaah, ke anak kecil. Nah, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Gitu jamaah sekalian. Makanya hadirin, sekali lagi yang membuat kita tersiksa itu bukan kondisi kita, tapi kesalahan dalam merespon. Dan diantara kesalahan fatal dalam merespon kondisi adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'udzon. Itu yang tambah membuat kondisi kita jelimet berantakan. Kenapa demikian? Karena dengan kita buruk sangka, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menciptakan masalah baru yang parah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ini. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Kenapa mereka itu jemaah? Apa kesalahan mereka di dalam ayat ini? Ternyata mereka itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka. Mereka buruk sangka kepada Allah. Allah udah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Masih buruk sangka. Ini bahaya kena ayat ini nih. Dan itu bukan sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang musyrik dan munafik. Apa yang terjadi berikutnya? Mereka akan mendapatkan kebinasaan yang sangat buruk. Alaihim da'iratus saw. Jadi keburukan yang mereka sangkakan kepada Allah itu akan berbalik menyerang mereka sendiri. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah siapkan api neraka jahannam untuk mereka. Wa sa'at masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Buruk sangka. Buruk sangka. kita yang gak ngerti, yang kita salahin Allah. Kita yang gak bisa membaca kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, yang kita marahin Allah. Allahu Akbar. Loh, Allah udah kasih banyak kemudahan di saat kita merasakan kesulitan. Konsepnya udah jelas, gak ada ceritanya dalam kondisi kesulitannya yang lebih dominan tuh gak ada. Pasti kemudahan lebih banyak porsinya. Lan yagliba al-usru usrain, usru yusrain. Tidak akan pernah kesulitan mengalahkan kemudahan. Loh, kok Anda marah-marah, Anda terpuruk, Anda hancur saya. Hancur Ustaz, apanya yang hancur? Udah saya gak punya masa depan lagi. Itu drama jamaah. Allah yang bilang, gimana gak punya masa depan lagi? Aduh, aku udah gak sanggup, aku gak punya masa depan lagi, masa depan aku sudah hancur. Itu buka surat At-Talaq tadi. Saya ja'alallahu ba'da, ba'da apa? Ba'da usri yusra. Allah akan jadikan kemudahan setelah kesulitan. Berarti punya masa depan gak? Punya. Gimana gak punya masa depan? Setiap kesulitan itu berikutnya kemudahan. Kok gak punya masa depan? Ini sok tahu jamaah. Terus yang lucunya lagi, nyalain Allah. Saya udah sholat, saya udah berhijab, kenapa begini? Lah, ini su'udzon. Su'udzon bukannya dapat pertolongan, dapat azab kata Allah tadi. Wa yu'adzibal munafikin wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna sawu. Allah kan azab. Hadirin, gini deh, kira-kira gimana? Kita nyaman gak? Kita bantu orang, kita punya teman, kita bantu terus. Bukannya dia baik, dia seburuk sangka sama kita. Gimana perasaan kita? Nah, kok kita gituin Allah subhanahu wa ta'ala? Kita aja gak mau disikapi gitu. Pantaskah kalau kita sikapi Allah seperti itu? Adapun kepiluan itu karena kita gak bisa baca kemudahan-kemudahan tersebut, tidak bisa mendeteksi kemudahan-kemudahan tersebut, tidak bisa melihat kemudahan-kemudahan tersebut. Kenapa? Karena gak punya kacamata ilmu dan iman. Itu buram jadinya. Ini kalau saya ngisi kajian, kacamata saya gak bawa, itu susah jemaah. Kacamata tuh penting. Itu kalau saya udah gak pakai, contohnya kalau saya dan teman-teman yang lain yang minus-minus ini, kacamata hilang aja, udah setengah mat. Makanya kan bagi kita yang gak punya, yang pakai kacamata, barang yang paling ribet kalau dicari pas hilang apa? Kacamata gitu loh. Yang lain pasti lebih enak loh. Tapi kalau kacamata yang hilang, ribet tuh nyarinya. Makanya saya pernah dapat nasihat dari seorang ustadz, kacamata tuh dua. Yang pertama kita pakai untuk melihat dan mencari semua hal. Yang kedua, kacamata untuk mencari kacamata yang hilang gitu loh. Jadi kalau gak pakai kacamata, ribet nyari kacamata. Ini kalau kita gak pakai kacamata ilmu dan iman, udah gak kelihatan, udah buram semuanya, udah buram, gelap udah. Padahal kemudahan di mana-mana. Dan setelah ini ada kemudahan lagi. Jadi mana ada cerita gak punya masa depan? Oh, Allah bilang ba'da usri yusra. Udah didampingi dengan kemudahan, lalu menuju kemudahan lagi. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Lihat bagaimana Abdul bin Abbas tuh jadi sosok yang pede, optimis, tahan banting. Kan sejarah beliau begitu. Biografi Abdul bin Abbas kan, oh masya Allah, percaya diri, optimis, maju pesat. Kenapa? Ya begini pondasinya jemaah. Pondasinya begini. Gitu. Kita gak pernah bangun pondasi kayak begini. Abdullah bin Abbas, iman, akidah, tauhid dimasukkan jemaah. Begini mantap, masya Allah. Hadirin, pelajaran yang terakhir, ketika Allah menjanjikan kemudahan bersama dengan kesulitan dan setelah kesulitan, itu jangan pernah dipahami secara sempit jemaah. Jangan pernah dipahami secara sempit. Jangan selalu dipahami bahwa kemudahan itu selalu bersifat material, bersifat fisik, bersifat duniawi. Betul, di antara kemudahan yang Allah kasih itu secara duniawi, secara materi. Tapi jangan hanya diarahkan, ditafsirkan hanya dengan cara seperti itu. Terlalu sempit, terlalu kerdil, dan terlalu murah juga. Terlalu murah. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Rajab ketika menutup buku beliau tentang hadis ini, beliau kan menutupnya dengan, di antara penutupan beliau atau materi-materi akhir beliau tentang kemudahan dan hikmah apa aja sih ketika kita ada kesulitan. Dan di antara yang beliau sampaikan adalah tadzakurul abdi bidzunubihi. Di antara kemudahan yang dapat kita rasakan ketika ada kesulitan adalah pada saat kondisi sulit itu, hadirin, kita tuh lebih mudah dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk lebih nyadar dosa dan kesalahan kita. Nah, itu kemudahan tuh. Jadi kemudahan bukan hanya sekedar duit jamaah. Kemudahan-kemudahan sadar akan dosa dan kesalahan kita selama ini, yang apabila kita tidak dikasih kesulitan pada hari-hari ini, kita gak sadar-sadar bahwa ternyata kemarin tuh dosa, selama ini dosa, selama ini maksiat. Dan menyadari dosa itu penting dan kemudahan yang luar biasa. Karena dosalah akar masalah dari semua bencana di dunia dan akhirat. Dosalah akar masalah dari semua kesialan di dunia dan di akhirat. Dosalah yang membuat kita gak beruntung di dunia dan di akhirat. Sehingga disadarkan akan dosa adalah kemudahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita merasa sakit di tubuh kita, lalu kita ke dokter, di antara langkah awal yang harus dilakukan dan clear jika kita ingin berobat sampai sembuh itu apa? Menegakkan diagnosa dan mengetahui akar masalahnya di mana. Ini yang sakit di mana nih? Ini kalau ini nggak ketahuan, nggak akan selesai-selesai itu pengobatan. Yang ada kita jadi kelinci percobaan. Dikasih obat inilah, kasih obat itulah. Nanti udah minum obat ini, udah mahal banget tuh obat. Setelah 7 hari salah. Oh, mohon maaf, bukan ini yang salah, bukan ini sakit, yang udah gitu obatnya keras, nyerang yang lain. Yang paling penting di fase awal itu tegak diagnosa. Ini penyakit kita sumbernya di titik mana? Apa yang sakit nih? Kalau itu gak pernah ketahuan, repot semuanya. Dan mau minum obat apa aja gak sembuh-sembuh. Dengan izin Allah. Jadi mengetahui akar masalah itu penting. Mengetahui akar masalah itu penting. Saya waktu di pondok itu pernah mengalami beberapa waktu kepala saya sakitnya luar biasa. Itu minum obat gak ada. Allah gak sembuhkan. Sampai pada satu titik ke dokter gigi. Karena ada gigi bolong. Ngobrol lah sama dokter gigi itu, humble emang Allah tuh. Kalau kasih pertolongan Anda aja ya. Dan itu menariknya tuh hadirin, ini sekedar cerita. Saya cabut gigi ke dokter gigi. Ya iyalah, masa ke dokter jantung ya. Saya cabut gigi ke dokter gigi. Dokter gigi yang pertama itu ngerjainnya gak rapi. Baru cuma cabut nambelnya. Anestesinya lah, pokoknya katanya anestesinya gimana gitu. Pokoknya ngerjain gak rapi. Akhirnya bukannya sembuh tuh gigi, jadi semakin bengkak sakit. Padahal udah di apa, yang bolong tuh udah ditambal. Tambah sakit nih gitu loh. Tambah bengkak pula. Akhirnya second opinion, pindahlah ke dokter gigi yang lain. Dan gak pernah ke dokter ini. Ya karena ditindak tambah sakit, coba yang lain. Coba aja. Cuman ada di sebuah jalan, jalan itu suka dilewatin, kayaknya ini bagus nih, coba situ. Sampai sana ternyata dokternya humble banget, ramah, ngobrol cerita-cerita gitu. Terus dokternya suka agama, beliau punya buku Ibnul Qayyim, mau cerita panjang. Nah karena dokternya enak, akhirnya Allah arahkan pembicaraannya bukan hanya ngeberesin tuh gigi yang lobang dan tambelnya salah. Kata dia, oh, ini salah nih tambelnya nih gitu loh. Ini saya buka lagi ya, saya benerin dadadad gitu loh. Pokoknya ngobrol macam-macam. Mau sampai ngobrol bukunya Ibnul Qayyim, bayangin. Jarang kan kita ke dokter gigi yang dibahas bukunya Ibnul Qayyim. Oh, saya punya tuh buku itu, kata beliau, terjemahan maksudnya. Nah, akhirnya cerita tentang sakit kepala. Kata beliau, oh gini aja, mau gak kalau saya ronsen? Mungkin siapa arahnya ini bisa ke gigi. Ronsen. Ronsen apa? Ronsen gigi. Kan sakit kepala. Iya, coba ronsen gigi. Ya ronsen dia tuh. Bener hadirin. Itu gigi geraham tumbuhnya tidur. Jadi tumbuh bukan begini, tumbuhnya tidur. Secara penampakan gak kelihatan gigi geraham paling bawah belakang. Padahal udah besar. Nah kalau tumbuhnya tidur, setiap ada aktivitas gigi, mengunyah dan lain-lain, maka gigi geraham yang tidur itu ngedorong ke syaraf belakang. Itu yang menyebabkan sakit. Kata beliau, ini kan Allah kasih petunjuk ini penyebabnya. Jadi mau minum obat sakit kepala kayak apapun tuh gak ada pengaruhnya. Ini yang harus dieksekusi. Akar masalahnya tuh ini. Terus gimana? Operasi. Akhirnya saya mangap 3 jam kalau gak salah. Untuk operasi gigi geraham kanan, gigi geraham kiri. Dua-duanya dicabut. Lihat, kesulitan itu mendatangkan banyak kemudahan. Kesulitan, awalnya sulitnya apa? Ini gigi bolong nih. Terus salah pengerjaan. Itu kan nyebelin hadirin. Udah sakit. Jadi double, udah udah gigi bolong, bengkak pula, udah sakit kepala, komplit, udah kesulitan itu. Ternyata salah pengerjaan yang menyebabkan bengkak dioperasi, ditindak itu membawa berbagai macam kemudahan. Di antaranya adalah akar masalah sakit kepala saya ketahuan. Itu kemudahan, itu luar biasa. Itu di pondok, aduh bayangin suruh ngafalin, suruh baca bahasa Arab, sakit kepala begitu gak konsen. Nah, ada kemudahan lagi. Jadi banyak kemudahannya. Kemudahan bisa ngafalin lagi. Kemudahan bisa belajar karena sakit kepalanya Allah hilangkan. Jadi kemudahan ngafalin Quran, kemudahan belajar bahasa Arab, kemudahan, kemudahan, kemudahan. Karena jika itu sakit kepala gak hilang, aduh, gak hafal-hafal. Wong sehat aja susah ngafalin, kecuali Allah beri taufik karena hafalan kita ini lemah, apalagi sakit kepala kayak begitu. Jadi bayangkan gara-gara satu kesulitan semuanya terurai, masya Allah. Ini makanya benar udah kata para ulama kita tuh, dalam satu kondisi nggak ada ceritanya kesulitan mengalahkan kemudahan, nggak mungkin ada. Cuman kita nggak bisa ngelihat aja, kenapa? Kebodohan kita dan kezoliman kita, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain orang, sampai pada titik nyalain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Padahal masalahnya di kita. Itu kacamata enggak dipakai, Mas. Coba pakai kacamata ilmu, iman. Itu enak. Oh iya, lihat semuanya tuh. Masyaallah. Oh, dan kita punya pengalaman hidup masing-masing lah. Jadi jangan segera cepat-cepat menyimpulkan. Jangan cepat-cepat aku mundur aja deh. Enggak bisa, enggak. Gimana enggak bisa? Coba dulu. Wah, hancur pandemi ini berantakan. Oh, sabar dulu. Lihat tuh jangka panjang. Di tengah-tengah pandemi banyak kemudahan. Setelah pandemi pasti banyak kemudahan. Itu janji Allah. Cuman karena kita salah berantakan semua. Coba jujur deh. Betapa banyak di antara kita yang kalau ditanya lagi akan mengatakan bahwa Ramadan kemarin tuh Ramadan terbaiknya selama ini. Ini Ramadan pas pandemi itu. Ramadan paling paling sedikit aksesnya. Tapi justru di banyak bagi banyak orang, Ramadan kemarin Ramadan terindah. Itu contoh, bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita tanya. Tapi jangan salah menyikapi, itu poin paling penting. Jangan salah menyikapi. Nah, itu. Makanya deh, coba. Ini salah satu contoh. Tragedi gigi bolong tadi itu. Gara-gara gigi bolong, salah tindakan, gak rapi, harus pindah, semuanya terurai. Semuanya terurai. Mudah, mudah, mudah, mudah, mudah. Enak, masya Allah. Dan bukan hanya kemudahan secara duniawi. Secara dunia apa? Sakit kepala saya hilang, alhamdulillah. Tapi juga kemudahan secara akhirat atau secara agama. Jadi lebih nyaman menghafal lagi, lagi lebih nyaman belajar, lebih nyaman mengikuti kegiatan pondok, ibadah gak pakai sakit kepala. Sakit kepala sholat kan susah khusyuk jamaah. Oh, kita gak sakit kepala aja gak khusyuk-khusyuk gitu ya, apalagi sakit kepala. Subhanallah. Illa man rahimah rumbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Gak semuanya kok. Ini nih jamaah. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi jamaah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Di antara hikmah lain, kata para ulama itu, kata Imam Nurajab, seseorang itu dengan adanya kesulitan dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendekat kepada Allah. Dan itu kasus banyaknya minta ampun. Dia akan kembali kepada Allah. Makanya as-samad kan. Allahus samad. Yang tidak butuh kepada siapapun dan waktu yang sama semuanya kembali kepada dia dan membutuhkan dia subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, yang gak pernah doa jadi doa, yang gak pernah sujud jadi sujud, yang gak pernah bangun malam jadi tahajud, itu kan kemudahan luar biasa jamaah. Kesulitan membuat kita mudah untuk sujud, mudah untuk mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, mengucapkan ya Allah, ya Allah, mudahkanlah, bantulah, dan lain sebagainya. Itu kemudahan luar biasa. Dan begitu kita sujud, Allah akan kabulkan doa kita. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan. Ada banyak kemudahan luar biasa. Ada banyak kemudahan yang sangat luar biasa. Saya tahu ada banyak istri itu menyatakan dalam kondisi lagi susah nih, lagi sulit, tapi mereka bilang, oh, saya malah lebih senang kayak gini Ustaz. Dulu waktu suami saya punya semuanya, duh, hidup kita ini berantem. Suami pulang malam, begitu pulang bawa alkohol, lalu indikasi main perempuannya besar. Sekarang memang kita gak punya duit, tapi tenang, gitu lah. Paling mulut suami bawa kopi Pak Ustaz, gitu. Kalau sekarang gak ada bawa alkohol, bawa kopi. Dan bawa kopi kan enak jemaah, gitu lah. Kopi kan paling enak dicium, bukan diminum, gitu. Diminum apa pahit. Jadi terus juga kita bisa ibadah bareng suami walaupun gak ada duit dan susah. Kata siapa hidup saya gampang, susah, gak ada uang, tapi saya lebih senang begini. Banyak kemudahan. Kemudahan ngobrol sama suami, kemudahan dapat nasihat, kemudahan dulu boro-boro lah. Memang duit gak berseri, tapi gak bisa ngapa-ngapain, gersang. Itu kan kemudahan jamaah sekalian. Emang kita punya banyak materi, tapi ternyata kesulitannya jauh lebih banyak. Jadi itu tadi, bisa jadi yang kita pikir kemudahan karena pola pikir kita materialistis, kita pikir itu kemudahan, kemudahan materi, ternyata bersama kemudian itu banyak sekali kesulitan-kesulitan akhirat. Ini yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, sebagian ulama itu mengatakan kesulitan itu seringkali mengumpulkan seorang hamba dengan Rabbnya, mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya. Adapun kelapangan hidup secara materi seringkali justru mengumpulkan seorang hamba dengan nafsunya, dengan nafsunya. Dan itu luar biasa. Dan masih banyak lagi kemudahan, kemudahan yang bisa kita dapatkan. Ini yang bisa disampaikan jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Kita tutup sampai di sini karena sudah 7:30, dan mungkin kita buka sesi tanya jawab besok ya, insyaallah kalau Allah mudahkan. Atau satu pertanyaan deh, satu pertanyaan. ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bersama tim dan jamaah semua selalu diberikan, diberkahi oleh Allah. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia, amin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz ingin bertanya, jika seperti ini Ustadz, kita merasa bahwa kayaknya emang gak pantas untuk dapat rahmat Allah dikarenakan dosa kita yang banyak, apa itu termasuk buruk sangka kepada Allah? Hadirin Allah muliakan, mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Amin Rabbal Alamin. Kalau dari sisi kita, memang kita gak pantas dapat apa-apa, wong dosa kita banyak. Tapi kita punya Rob yang Ar-Rahman Ar-Rahim, jamaah. Dan Rob itu, atau Rob kita menjanjikan, jika kita berbaik sangka, beribadah, Allah akan kasih rahmatnya. Sehingga jangan sampai ini membuat kita jadi malas ibadah. Kalau udah begitu gak benar, dan itu talbis iblis. Justru jadikanlah perasaan, kayaknya sih saya banyak dosa jadi gak pantas. Jadikanlah hal ini menjadi cambuk kita untuk bersyukur kepada Allah. Allah tuh baik banget ya, saya yang begini ini dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Maka saya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jemaah. Kan Nabi juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal perbuatannya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan kita kayak apa sih hadirin? Gak bisa. Maka kita kejar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita ucapkan. Dan jadikan diri ini banyak sekali bersyukur kepada Allah. Yang Allah berikan kepada kita sudah sangat amat banyak. Allah Ta'ala alam bisawab. Berikutnya, qadar Allah, Allah uji kami dengan jatuhnya bisnis suami yang menyebabkan kami memiliki banyak hutang. Dan alhamdulillah di saat yang bersamaan ini Allah diberi Allah beri ujian suami tergoda wanita lain. Yang saya tahu itu kekhilafan suami, karena suami saya ayah dan suami yang sangat baik, imam yang sangat baik, yang saya hormati dan saya cintai. Kondisi bisnis hancur, hubungan dengan wanita lainnya pun alhamdulillah selesai. Tapi Ustaz, saya rasa rasa sakit hati saya masih sering muncul. Meskipun mulut saya berkata saya maafkan, saya ikhlas dan ridho, tapi hati saya selalu menangis. Amalan apa yang saya harus lakukan Ustaz? Suami saya sekarang bertambah baik, zikir tidak pernah berhenti, sholat malam kepada kami beliau semakin menyayangi. Iya, nah ini salah satu contohnya. Karena kesulitan bisnis hancur, kemudahannya apa? Suami jadi mudah meninggalkan kemaksiatan. Suami jadi mudah meninggalkan hubungan yang haram tersebut. Nah ini kemudahan. Terus lebih mudah berzikir, lebih mudah qiyamul lail, lebih mudah baik sama kita. Nah tapi kan syaitan gak pernah ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah. Syaitan buat kita kufur nikmat. Harusnya kan kita bersyukur. Maksiat berhenti kan harusnya bersyukur. Kenapa jadi sebel? Suami tambah baik kan harusnya kita bersyukur. Nah dengan kita lupa bersyukur, dan syukur harus dari hati loh, maka Allah akan azabkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Ini yang ingin dijebak oleh syaitan, sehingga kita kufur nikmat secara hati. Akhirnya berikutnya bukannya ditambah, malah berantakan semuanya. Lalu yang berikutnya hadirin sekalian, justru kita harus bersyukur kepada Allah bahwa hikmahnya dengan ada kejadian kemarin, kita bisa jadi tahu penyakit kita dengan kasus seperti ini dengan sakit hatinya kita, ini kan menunjukkan bahwa selama ini bisa jadi ya, kita tidak mencintai suami kita karena Allah, tapi karena nafsu semata. Buktinya ketika maksiatnya berhenti, kita gak bisa memaafkan dia. Ketika maksiatnya berhenti, kita tetap marah sama dia. Buktinya ketika suami kita melakukan ketaatan, kita justru ngungkit-ngungkit maksiatnya, mungkin bukan dengan lisan tapi dengan hati kita. Berarti kan ada masalah dengan cinta karena Allah. Ini justru kebaikan Allah kepada kita, biar kita tahu akar masalah kita sebelum kita meninggal dunia nanti. Ada banyak orang berpikir itu cinta yang suci, cinta yang indah, padahal itu cinta kepada makhluk yang bahaya dan mengancam keselamatannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, maksudnya cinta kepada makhluk secara negatif, dan sebagian sampai ada unsur ibadah karena merendahkan dan seterusnya. Oleh karena itu, coba deh jamaah, ini kita evaluasi. Dan terakhir, kita itu sakit hati sama suami karena hati kita mengingat makhluk, bukan ingat Allah. Ya kan? Yang ada di hati kita ingatan tertuju pada gimana ketika mereka komunikasi, gimana ketika mereka ini. Bahkan kalau la qadarullah ada suami zina dan istrinya tahu, yang ada di dalam hatinya bagaimana pada saat itu berhubungan. Yang suruh mikirin itu tuh siapa? Enggak ada yang suruh mikirin itu. Enggak ada yang suruh ingat-ingat itu. Kita tuh disuruh ingat Allah, bukan ingat kejadian-kejadian kayak begitu. Ini semua terjadi karena kita minim dalam mengingat Allah. Karena kalau kita ingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah tuh hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ini karena kita melakukan apa yang enggak diperintahkan dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Kita diperintahkan mengingat Allah. Justru kita tinggalkan mengingat Allah, kita ingat hal-hal tersebut. Ya sakit hati lah. Siapa yang gak sakit hati kayak gitu? Tapi pertanyaan, siapa yang suruh nginget itu? Gak ada yang suruh. Dan kita tinggal rubah aja. Betul gak mudah, tapi dilawan. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan. Dan pertanyaan, sejauh mana Anda sudah berusaha mengingat Allah? Kan itu. Sejauh mana kita sudah berusaha mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.